بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada syukur alhamdulillah kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nahl ayat ke-67. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Al-Qur'an ini dapat menjadi penyejuk bagi hati kita di dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan ini. Dan kita juga berdoa kepadanya kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita di dunia dan di akhirat nanti dalam berteman dengan Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an dapat menjadi syafaat bagi kita di padang mahsyar nantinya. Baiklah Bapak dan Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat yang luar biasa berkenaan dengan buah kurma dan begitu juga dengan buah anggur. Ayat yang mulia ini tentu sangat berkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan dari langit hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada manusia, kepada alam semesta ini untuk diambil pelajaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai potensi bagi hidup dan kehidupan kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya telah memberikan kita binatang ternak. Dari binatang ternak itu kita ambil susu yang bersih dan begitu juga bahkan tubuhnya dapat kita makan dan bahkan sampai kepada kotorannya sekalipun dapat kita jadikan pupuk dan biogas. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula bahwa ada buah kurma dan ada buah anggur. Sama kita ketahui kedua buah ini adalah buah yang sangat luar biasa, banyak dikonsumsi dan menjadi makanan bagi penduduk-penduduk tertentu. Seperti di Timur Tengah kita ketahui bahwa kurma ini adalah makanan pokok mereka. Bahkan buah kurma itu menjadi makanan yang mereka makan pagi, siang hingga malam. Di dalam sebuah hadis berkaitan dengan kurma ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengibaratkan seorang yang beriman itu atau seorang muslim itu layaknya seperti pohon kurma. Kalau kita lihat pohon kurma ini, maka layaknya seperti pohon kelapa di kita, yang dari pucuk daun sampai ke akar itu memiliki manfaat yang luar biasa. Begitu jugalah dengan pohon kurma ini. Daunnya dahulu dapat dijadikan sebagai atap rumah. Dahannya atau batangnya dapat dijadikan kayu atau dapat bahkan dijadikan tiang untuk rumah pada masa lampau tentunya. Dan begitu juga dengan buahnya yang begitu lezat cita rasanya. Bahkan kurma ini ratusan jenisnya. Dan begitu juga dengan anggur. Anggur ini memiliki cita rasa yang sangat enak. Bahkan kalau kita pergi ke toko buah, anggur ini termasuk buah yang mahal. Dan kalaupun orang memberikan buah kepada orang yang dia segani atau orang yang dia hormati, buah anggur itu termasuk buah yang mahal dan menjadi buah favorit untuk dijadikan sebagai hantaran. Ini semuanya menunjukkan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dan begitu luasnya bagi kita umat manusia. Namun terkadang manusia itu sering menyalahgunakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, sehingga kurma itu kemudian diolah sedemikian rupa untuk menjadi makanan atau minuman yang memabukkan. Begitu juga dengan anggur, sengaja disimpan, dipermentasikan, dan kemudian diolah dengan sedemikian rupa untuk dijadikan minuman yang memabukkan. Sungguh sangat aneh kita rasa ketika ada orang-orang tertentu, khususnya dari kalangan orang-orang kafir, bahkan ironisnya itu juga terjadi di kalangan umat Islam. Mereka berbangga diri ketika mereka mabuk, mereka mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, yang itu gelas itu terbuat dari wine atau anggur yang dapat memabukkan, dan mereka meminumnya. Bagi orang kafir yang di luar Islam, ketika itu mereka lakukan, mungkin boleh jadi di dalam agama mereka itu tidak diatur, tetapi di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Minuman atau makanan apapun yang kalau dia diminum banyak memabukkan, maka sedikitnya haram. Jadi tidak ada istilahnya kalau sedikit tidak mabuk kan tidak menjadi masalah. Tidak, di dalam Islam sudah diatur, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi adalah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa hadis ini dapat dijadikan hujjah. Sesuatu yang apabila kita minumnya banyak dan memabukkan, maka sedikitnya juga haram, walaupun artinya walaupun kita tidak meminumnya sampai tidak mabuk. Nah, jadi sekarang ini bukan hanya diambil dari pohon kurma, bukan hanya dari buah kurma, bukan hanya dari buah anggur, tetapi diambil dari yang lain. Bahkan gandum, sekarang pun ada juga minuman-minuman yang lain seperti tuak, ya, yang di kita ini ketika dia diminum sedikit tidak memabukkan, tapi kalau diminum banyak dia memabukkan, maka meminumnya itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di sini warizqan hasanan, dan merupakan rezeki yang baik. Mengapa yang baik? Karena kalau kurma itu dimakan dengan cara yang benar seperti dan tidak diolah sedemikian rupa, maka ya, hal itu akan bermanfaat menjadi rezeki yang baik. Tapi kalau dia diolah, dirubah dan disengaja dijadikan minuman keras, disengaja dijadikan minuman yang memabukkan, maka disinilah manusia itu tadi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ayat ini tidak saja berbicara tentang masalah tauhid, masalah hukum, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengkaitkannya dengan la ayatan liqaumi ya'qilun, inna fi dhalika la ayatan liqaumi ya'qilun, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Artinya ketika kita mengambil kurma dan mengolahnya dengan baik, maka kurma itu sekarang sudah mendapat dijadikan obat. Bukankah kita mengetahui kadang-kadang dijual bahkan di apotek ada sari kurma, ini baik dimakan bagi orang-orang yang sedang hamil dan begitu ibu-ibu hamil, dan begitu juga untuk bersalin. Ya, begitu juga dengan anggur yang nikmat cita rasanya. Ya, tentu ini juga adalah bahkan makanan yang sangat mewah bagi kita. Bagi masyarakat-masyarakat tertentu mungkin tidak dapat membelinya karena mahal harganya. Ini semuanya kalau dipergunakan dalam yang halal, maka dia akan membawa kebaikan bagi manusia itu sendiri. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kita rezeki yang banyak, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita. Maka syukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu, dalam artian pergunakanlah ia untuk ketaatan, dan pergunakanlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu benar-benar dalam rangka bakti dan ketundukan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Al-Ustaz kita yang senantiasa setia mengikuti acara atau menjadi narasumber di kita, yaitu Al-Ustaz Fajrul Haq yang baru saja pulang dari Tanah Suci melaksanakan umrah. Fadal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Ayat ini mengingatkan kita adalah inti yang pertama, Allah haramkan minuman salah satunya anggur, buah kurma ataupun anggur yang dijadikan sebagai minuman yang memabukkan, itulah yang diharamkan. Karena apa? Karena atas dasar inilah kita akan dapat membedakan antara ketaatan kita kepada Allah atau tidak menjadi ketaatan. Karena apa? Karena anggur yang sudah dijadikan minuman mabuk itu tentunya akan merusak akal. Kalau sudah merusak akal, maka ibadah apapun yang kita lakukan akan rusak karena sumbernya sudah rusak. Makanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dengan firman-Nya dalam ayat 467 dari surah An-Nahl ini, bahwasanya Allah berfirman, wa min samaratin nakhil wal a'dam. Wa min di sini artinya menunjukkan sebahagian, bukan seluruhnya. Jadi kalau anggur yang belum dibuat tentunya itu adalah halal, nikmat kita memakannya. Begitu juga buah kurma. Tapi apabila kedua hal ini ataupun yang lainnya dijadikan minuman yang memabukkan, tatakhizuna minhu sakaran, akan kamu jadikan semuanya itu menjadi memabukkan, itulah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat-ayat lain menjelaskan bahwasanya inilah yang paling utama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akal pikiran kita tidak rusak. Kalau akal pikiran yang sudah menjadi rusak, maka kita dianggap seperti orang yang cacat, dalam arti kata cacat yaitu tidak dipergunakan lagi akalnya, layaknya seperti orang yang gila. Maka inilah yang paling dipentingkan di dalam ayat ini. Di samping Allah juga memberitahukan bahwasanya masih banyak lagi rezeki-rezeki yang baik yang perlu kita ambil. Karena ini adalah merupakan sudah kekuasaan Allah, dan orang-orang yang dapat mengambilnya di sini Allah golongkan yaitu la ayatal liqaumi yaqilun, tanda-tandanya itu atau kebesaran Allah itu bagi orang yang memikirkan. Maka kata-kata liqaumi yaqilun bagi orang yang memikirkan artinya bagi orang yang dapat menangkap dan memahami apa yang di wahyukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita saat ini. Mah bagi orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan, bisa saja ayat ini kita balikkan menjadi liqaumil la yaqilun. Artinya dari pertama firman Allah liqaumil yaqilun menjadi liqaumil la yaqilun. Artinya tidak memikirkan, atau dalam bahasa lain ada yang menafsirkan bahwasanya tidak mempunyai otak. Dalam arti kata dia telah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat kita ambil kesimpulan di dalam ayat ini, yaitu telah ada pengharaman. Dan apabila yang diputuskan Allah adalah pengharaman khamar, maka ini merupakan pendahuluan baginya. Dan ini bahwasanya ayat ini atau tanda ini adalah sesuatu yang menakjubkan, yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu adalah untuk keselamatan jiwa dan raga kita. Itulah yang paling penting kita pikirkan. Karena banyak orang yang sekarang ini rusak jiwanya, raganya pun rusak, umur belum sampai cukup tapi sudah dapat rusak seluruhnya, disebabkan itulah salah satunya melanggar sunnatullah. Begitu Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa sesungguhnya minuman itu dapat memabukkan, minuman khamar itu memabukkan ketika ada ulah tangan manusia yang ikut campur tangan dalam merubah baik itu makanan ataupun buah-buahan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya makanan dan buah-buahan itu baik, tapi karena ulah tangan manusia dia berubah menjadi tidak baik. Jadi pengharaman itu bukan semata-mata karena Allah yang mengharamkan, tapi karena ulah tangan manusia itu yang ikut andil merusak daripada apa yang telah diciptakan Allah dari yang baik-baik itu. Wallahu a'lam, mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.